بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ Dan dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku pernah membonceng Nabi alaihi salatu wassalam di atas seekor keledai. Lalu beliau alaihi salatu wassalam berkata kepadaku, wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah Azza wa Jalla yang wajib ditunaikan oleh para hambanya? Dan apa hak para hamba yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla? Qultu Allahu wa Rasuluhu a'lamu. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, hak Allah azza wa jalla yang wajib ditunaikan oleh para hambanya adalah bahwa mereka beribadah hanya kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Dan hak para hamba yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Qultu ya Rasulullah, aku pun berkata, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, afala ubashirun nasa, wahai Rasulullah, tidakkah aku berikan kabar gembira ini? Tidakkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubashirhum fayattakilu. Maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, jangan engkau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka, sehingga mereka bersandar padanya. Akhrajahu fis sahihaini. Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala mengeluarkan hadis ini di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Mu'adhun huwa Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aus ibn Ka'b ibn Amr al-Khazraji al-Ansari. صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة معاذ بليو أدله معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن كعب بن عمر الخزرجي الأنصاري سأران صحابة ينمولية ينمشهور dari kalangan para sahabat senior radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkami wal qur'ani. Dan beliau adalah sahabat yang sangat luas ilmu hukum-hukum dan tentang Al-Quran, yaitu beliau sangat mendalami dan menguasai ilmu syar'i, hukum-hukum, demikian pula yang terkait dengan Al-Quran. Syahida ghazwata badrin wa ma ba'daha, beliau ikut serta dalam perang Badr dan perang-perang yang setelahnya. Wastakhlafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaum al-fath yu'allimuhum dinahum ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menunjuk beliau sebagai pengganti beliau terhadap penduduk Mekah pada hari Fathu Mekah untuk mengajari mereka agama mereka. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengutus beliau ke negeri Yaman untuk menjadi hakim sekaligus pengajar yang mengajarkan Islam. Mata bisyami sanata thamaniyata ashara minal hijratin nabawiyyati وله 38 عاما. Beliau meninggal dunia di Syam pada tahun 18 Hijriah pada usia 38 tahun. Radifu atau Radifa sesuai dengan matan hadith, ar-radifu huwa alladhi tahmiluhu khalfaka ala dhahri dabbati. Ar-radif yaitu orang yang engkau bawa di belakangmu, di atas punggung hewan tunggangan. Atadri hal ta'rifu, atadri, apakah engkau mengetahui? Haqqullahi, hak Allah, yaitu ma yastahiqquhu wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal 'ibadi. Yaitu perkara yang Allah Azza wa Jalla berhak untuk mendapatkannya dan Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai sebuah kewajiban bagi para hamba. Hakul ibadi ala Allahi, hak para hamba yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu ma katabahu ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Yaitu perkara yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya sebagai keutamaan darinya dan karunianya. Ubashirun nasa, ukhbiruhum bidhalika liyasurru bihi. Ubashirun nas, maknanya aku khabarkan kepada mereka perkara tersebut agar mereka gembira karenanya. Yattakilu, ya'tamidu ala dhalika fayatruku at-tanafusa fil a'mali salihati. Mereka bersandar padanya sehingga mereka meninggalkan berlomba-lomba di dalam amalan-amalan yang saleh. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna secara global hadis ini, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyana wujub at-tauhid 'ala al-'ibad wa fadlahu. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ingin menjelaskan kewajiban tauhid bagi para hamba dan keutamaan tauhid. Fa'alqa dhalika bisighati listifhami. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikannya dalam bentuk pertanyaan. Liyakuna awqa'a fin nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allimi. Agar perkara tersebut lebih mengena di dalam jiwa dan lebih sampai pada pemahaman orang yang belajar. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'adhin fadl at-tauhid, maka tatkala Rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kepada Mu'adh keutamaan tauhid, ista'dhanahu Mu'adh an yukhbira bidzalika an-nasa liyastabshiru. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu meminta izin untuk mengkhabarkannya kepada manusia agar mereka bergembira. Famana'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min dhalika. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun melarang beliau melakukannya. Khaufan min an ya'tamidan nasu ala dhalika. Karena khawatir manusia akan bersandar padanya. Fayuqallilu minal a'malis salihati. Sehingga mereka pun sedikit beramal saleh. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith dengan bab. Anna fihi tafsir at-tauhid bi annahu ibadatullah wahdahu la syarika lahu. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat penafsiran tauhid, bahwasanya tauhid adalah peribadahan kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut, al-ula yang pertama, tawadu'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketawadu'an nabi alaihi salatu wassalam, حيث ركب الحمار وأردف عليه. Di mana beliau alaihi salatu wassalam mengendarai keledai dan memboncengkan di atasnya. Khilafa ma alaihi ahlul kibri. Berbeda dengan apa yang orang-orang sombong berada di atasnya. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang sombong. Athaniyatu yang kedua, jawazul irdafi ala dabbati idha kanat tatiqu dhalika. Bolehnya memboncengkan orang lain di atas hewan tunggangan apabila hewan tunggangan tersebut mampu atasnya. Atsalitsatu yang ketiga, at-ta'limu bi tariqati as-su'ali wal jawabi. Pengajaran dengan metode tanya jawab. Di mana Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis ini mengajari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan metode tanya jawab. Ar-rabi'atu yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lamu yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lamu. Bahwasanya orang yang ditanya tentang perkara yang tidak ia ketahui, sepantasnya baginya untuk mengatakan Allahu a'lam. Adapun kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam dengan tambahan rasulnya, ini tatkala beliau alaihi salatu wassalam masih hidup. Dan tatkala beliau telah wafat, maka yang diucapkan adalah Allahu a'lam. Al-khamisatu yang kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal 'ibadi. Mengetahui hak Allah Azza wa Jalla yang wajib ditunaikan para hambanya. Wahuwa an ya'buduhu wahdahu, la syarika lahu. Yaitu, para hamba beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. As-sadisatu yang keenam, anna man lam yatajannab asy-syirka lam yakun atiyan bi'ibadatillahi haqiqatan walau 'abadahu fis-surati. Bahwasanya barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, dia belumlah mendatangkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla secara hakiki, walaupun ia secara bentuknya ia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu meskipun lahiriahnya yang nampak dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. As-sabi'atu yang ketujuh, fadlu tauhidi wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Di mana Rasul alaihi salatu wassalam telah mengkhabarkan hakul ibad ala Allah, hak para hamba yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Al-Thaminatu yang kedelapan, tafsirut tawhidi. Wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirki. Penafsiran tauhid, bahwasanya tauhid merupakan peribadahan hanya kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. At-tasi'atu yang kesembilan, istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu, disunnahkannya menyampaikan kepada seorang muslim khabar yang membuatnya gembira. Al-ashiratu yang kesepuluh, jawazu kitmanil ilmi lil maslahati, bolehnya menyembunyikan ilmu demi sebuah kemaslahatan. Al-hadiyata ashrata, ta'addubul muta'allimi ma'a mu'allimihi, beradabnya seorang yang mempelajari ilmu terhadap pengajarnya. Di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di dalam hadis ini, tatkala beliau ditanya sesuatu yang tidak beliau ketahui, beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, ini termasuk adab. Demikian pula tatkala beliau berkeinginan menyampaikan apa yang Rasul alaihi salatu wasalam ucapkan kepada beliau, beliau meminta izin. Ini juga termasuk adab. Adab Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Sampai di sini ikhwani fillah, hafizhani wa hafizakumullah. Selesai kita dari pembahasan yang pertama yang merupakan awal dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita akan masuk ke dalam bab demi bab di dalam kitab Tauhid ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minal dhunubi. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Terjemahan ini apabila ma di sini adalah mausulah, yaitu walladhi yukaffiru minadh-dhunubi. Domir a'idnya dihapus, takdirnya wa ma yukaffiruhu minadh-dhunub. Dan bisa pula kita menganggap ma di sini masdariyah. Maka maknanya fadlu tauhid wa takfiru dhunub, keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menghapuskan dosa-dosa. Jadi ma di sini bisa mausulah, bisa masdariyah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, munasabatu hadzal babi likitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, lamma bayyana fil babil awwali wujub at-tauhid wa ma'nahu, tatkala musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menjelaskan di dalam bab yang pertama wajibnya tauhid dan maknanya. Dari sini, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, kita bisa mengambil faedah bahwa bab yang pertama yang tidak diberi judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bisa kita beri judul dengan apa yang disampaikan oleh syarih hafizahullahu ta'ala di sini. Karena bab yang sebelumnya, bab yang pertama menjelaskan kewajiban tauhid dan maknanya, maka bab yang pertama bisa kita beri judul bab wujub at-tauhid wa ma'nahu. Qala hafizahullahu ta'ala, bayyana fi hadzal babi fadl at-tauhid wa atharahu al-hamidata. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan di dalam bab ini keutamaan tauhid dan pengaruh-pengaruhnya yang terpuji. ونتائجه الجميلة التي منها تكفير الذنوب. Dan hasil-hasilnya yang indah, yang diantaranya adalah dihapuskannya dosa-dosa. لأجل الحث عليه والترغيب فيه. Dalam rangka hasungan terhadap tauhid dan motivasi terhadap tauhid. Babun huwa lughatan al-madkhalu. Bab secara bahasa bermakna tempat masuk. Wastilahan ismun li jumlatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Dan secara istilah bab yaitu nama bagi sejumlah ilmu yang kebanyakannya di bawahnya terdapat pasal-pasal dan permasalahan-permasalahan. Yukaffiru at-takfiru fil lughati as-sitru wa taghtiyatu. At-takfir secara bahasa bermakna menutupi. Sitru wa taghtiyah semakna menutupi. Wa syar'an dan secara syariat bermakna mahwul dhambi hatta yasira bimanzilatil ma'dumi. Dihapuskannya dosa sampai dosa tersebut menjadi seperti tidak ada. Minadh dhunubi min bayaniyatun wa laysat litab'idhi. Minadh dhunub min, ini untuk menjelaskan, bukan untuk menunjukkan sebagian. Wadzunubu jam'u dhambin